Konsultasi Syariah. Salat sebelum tiba waktunya. Pertanyaan. Suatu hari di kantor saya pernah melakukan salat maghrib. Namun ternyata setelah selesai salat, saya baru mendengar azan maghrib dari teras kantor. Saya salah mengira saat itu sudah masuk maghrib dikarenakan keadaan di kantor. Jika saya sedang ada di dalam ruangan, tidak terdengar suara azan. Yang ingin saya tanyakan, apakah salat tersebut sah dihitung sebagai salat maghrib? Dan apakah jika terjadi hal semacam itu, seseorang perlu mengulangi salat maghrib lagi atau tidak? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi kaum mukminin yang telah ditetapkan waktunya. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan, maksud ayat, salat itu diwajibkan untuk dikerjakan pada waktunya. Ini menunjukkan wajibnya salat dan bahwa salat memiliki batas waktu, di mana salat tidak sah kecuali dikerjakan pada waktu itu. Tafsir As-Sa'di. Orang yang sengaja mengerjakan salat sebelum waktunya, maka dia berdosa karena termasuk maksiat kepada Allah dalam bentuk mempermainkan syariat. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, kaum muslimin sepakat salat tidak sah jika dikerjakan sebelum waktunya. Orang yang salat sebelum waktunya secara sengaja, maka salatnya batal dan dia tidak selamat dari dosa. Jika tidak sengaja, bernilai salat sunnah mutlak. Jika dilakukan tanpa sengaja, tidak ada dosa dan salatnya dinilai sebagai salat sunnah, sehingga kewajibannya belum gugur. Karena itu, dia harus mengulangi salatnya. Imam Ibnu Utsaimin melanjutkan keterangannya, jika ada orang melakukan salat sebelum waktunya tanpa sengaja karena mengira sudah masuk waktu, maka dia tidak berdosa dan sholatnya terhitung sebagai amal sunnah. Namun dia wajib mengulangi. Karena di antara syarat sah sholat adalah dilakukan setelah masuk waktu. Asyarah al-Mumti'. Ragu masuk waktu, tapi nekat sholat. Orang yang ragu tentang waktu sholat, apakah sudah masuk ataukah belum, kemudian dia nekat melakukan sholat, maka sholatnya batal. Dalam syarah Khalil al-Kharshi, yaitu fikih madhab Maliki dinyatakan, jika seseorang ragu tentang masuknya waktu sholat, maka tidak sah, meskipun selesai sholat, dia baru yakin telah masuk waktu. Karena masuknya waktu sholat merupakan syarat sah sholat. Syarah Mukhtasar Khalil Al-Kharshi. Berdasarkan keterangan di atas, jika Anda yakin bahwa sholat yang Anda kerjakan belum masuk waktu, atau Anda ragu seusai sholat, maka Anda harus mengulang sholat maghrib yang Anda kerjakan. Sebaliknya, bila Anda yakin telah masuk waktu sholat dan azan yang Anda dengar ini terlambat, maka sholat Anda sah dan tidak perlu diulangi. Demikian, Allahu A'lam.